Iya, kekasih Allah, karena dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku bujuk jua hati dan jiwa, menuakan rasa cinta membara. Di dalam pujian ucapkan solawat, tanda penghargaan seorang umat. Selagi upaya ku turuti ajarannya, apa terdaya ku amalkan sunnahnya. Moga di dunia mendapat berkah, di akhirat sana beroleh syafaat. Karena pribadinya aku terpesona, karena cinta rinduku padanya. Tiada berkata nanti geladaku di taman surga. Sesungguhnya apa yang ku dambakan adalah cinta Allah yang Esa. Karena cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Alangkah